Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan usul sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita masuk pada pembahasan al-iman bi anna al-masih ad-dajjal kharij. Wasanya di antara prinsip-prinsip sunnah yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah, mereka beriman bahwasanya al-masihud dajjal akan keluar, maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya huruf kafir. Dan ahadith yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah tersebut banyak. Dan telah kita jelaskan pula di antara ciri-ciri ad-dajjal yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ad-dajjal mamsuhul ainil yumna, dia adalah seorang yang mata kanannya cacat sebelah, akwar. Dan ini diantara alamat yang sangat jelas yang dilihat oleh setiap kaum muslimin al-mu'minin, di mana ad-dajjal dia mengklaim, dia mengaku bahwasanya dirinya adalah Rabb. Maka diantara perkara yang membantah perkara tersebut, alamat yang jelas untuk membantah ad-dajjal ketika dia mengaku bahwasanya dirinya Rabb, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa alamah wadihah, memberikan beberapa tanda-tanda yang sangat jelas yang digunakan untuk membantah syubhat dajjal tersebut. Yaitu diantaranya adalah anna dajjal a'war, bahwasanya dajjal adalah seorang yang matanya cacat sebelah, mamsuhul ainil yumna, mata kanannya itu cacat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa inna rabbakum laisa bi'awar, adapun Rabb kalian maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak cacat, tidak awar salah satu matanya. Artinya kalau seandainya dia adalah seorang Rabb atau Al-Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya dia tidaklah seorang yang cacat, dan cacat tersebut nampak pada wajahnya, yaitu pada bagian mata kanannya. Maka ini adalah tanda yang sangat jelas yang membatalkan dan membantah ucapannya. Karena diantara fitnatul dajjal fi awalil amr, pada awal pertama kali dia keluar, huwa yadda'i annahu rajulun salih, dia mengklaim atau mengaku sebagai seorang yang soleh. Kemudian naik tingkatan mengaku sebagai seorang nabi. Kemudian naik tingkatan mengaku bahwasanya dirinya adalah Rabbul Alamin. Nah, maka pada tingkatan tersebut jelas bantahan kepada dirinya anna dajjal adalah seorang yang cacat. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna di dalam setiap sifat-sifatnya. Dan dari hadis ini pula, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, matanya Allah subhanahu wa ta'ala berjumlah dua. Adapun nususul Quran, nas-nas di dalam Al-Quran yang menetapkan sifatul ain lillahi subhanahu wa ta'ala, yang menetapkan adanya Allah memiliki mata, ini tidak menunjukkan secara sharih, bahkan tidak menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Namun yang menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata adalah pada hadis Ad-Dajjal, di mana di antara ciri-ciri Dajjal adalah a'war, seorang yang cacat sebelah matanya. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, adapun Rabb kalian itu tidak a'war, yakni tidak cacat sebelah matanya. Artinya kedua matanya, mafhumnya kedua matanya itu sempurna. Nah, dan telah kita jelaskan pula bagaimana atau berapa lama Ad-Dajjal itu akan menebar fitnahnya di muka bumi, sebagaimana ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kam yalbath fil ardh?" Berapa lama Dajjal itu akan tinggal di muka bumi, akan menebar fitnahnya? Kapan dia menebar fitnahnya? Faqala alaihi salatu wassalam, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'una yauman. Dajjal akan tinggal, akan menyebar fitnahnya selama 40 hari. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya selama 40 hari tersebut, pada hari pertama keluarnya Dajjal, wa yauman kasana, satu hari itu panjangnya setahun. Dan yang dimaksud di sini, satu hari itu panjangnya setahun, betul-betul seperti setahun, 365 hari. Betul-betul setahun. Bukan maksudnya kinayah dari betapa panjangnya dan beratnya fitnatul Dajjal ketika itu. Namun, hari ketika itu, peredaran matahari dari sejak terbitnya sampai tenggelamnya betul-betul sangat lama. Satu harinya itu betul-betul seperti setahun. Nah, 12 bulan. Ini hari pertama. Wa'an ke syahr. Adapun hari kedua, maka panjangnya seperti sebulan, 30 hari. Artinya, seperti tadi, semenjak terbitnya matahari sampai tenggelamnya, satu harinya 24 jam, satu harinya itu bukan 24 jam, namun seperti satu bulan, 30 hari. 30 kali 24 jam. Wa yaumun ka usbu'. Begitu pula hari yang ketiga itu panjangnya seperti satu minggu, 7 hari. Wa sa'irul yaum, adapun hari-hari selainnya, selain hari pertama, kedua, dan ketiga, maka hukumnya seperti hari-hari pada umumnya, 24 jam. Maka inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, berapa lama Dajjal itu akan tinggal dan menebar fitnahnya. Sehingga dari sini kita bisa pahami bahasanya fitnah Dajjal ketika itu sekitaran satu tahun lebih, kurang lebihnya apabila ditakdirkan atau diukur dengan hari-hari kita pada umumnya. Maka para sahabat bertanya ketika mendengar bahwasanya hari pertama ketika itu seperti setahun, hari kedua itu seperti sebulan, hari ketiga itu seperti satu pekan. Faqila ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ayyuhul awwal wa tsani wa tsalits, kaifa nusalli? Wa ya Rasulullah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bagaimana cara kita sholat? Apakah dalam satu hari pertama keluarnya Dajjal yang panjangnya itu setahun, apakah cukup sholat 5 kali? Cukup sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, kemudian sudah dianggap sholat sehari semalam. Begitu pula hari kedua pun seperti itu. Apakah cukup satu hari yang panjangnya satu bulan itu kita cukup sholat 5 kali saja. Begitu pula pada hari ketiga, apakah cukup sholat 5 kali saja? Karena itu hitungannya 1 hari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Uqduru lahu qadrah." Tidak, tapi ditakdirkan, dikira-kira. Artinya bukan berarti 1 hari yang panjangnya setahun tadi itu cukup sholatnya 5 kali, tidak. Tapi jadikan sholat pada hari pertama itu seperti banyaknya sholat setahun. Walaupun matahari ketika itu peredarannya sangat lama, walaupun misal nanti pada keluarnya Dajjal, masuk sholat maghrib, masuk sholat isya, matahari itu masih ada, belum terbenam. Nah, karena memang peredarannya sangat lama ketika itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan itu semua. Adapun kita sebagai ahlu sunnah, kita mengimani apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mempertanyakan, kita tidak membayangkan bahwasanya hal-hal yang seperti mustahil. Tapi kita mengimani sebagaimana dalil datang. Betul-betul 1 hari pada hari pertama keluarnya Dajjal itu setahun panjangnya. Maka pada hari pertama sholatnya tidak cukup 5 kali saja, tapi seperti seorang yang sholat setahun. Ditakdirkan kira-kira masuk sholat subuh kapan, duhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan. Terus seperti itu dalam kurun waktu 24 jam. Kemudian 24 jam kedua pun seperti itu, 24 jam ketiga pun seperti itu, terus sampai selesai 1 tahun yang hanya dalam kurun waktu sehari ketika Dajjal turun atau Dajjal keluar. Begitu juga pada hari yang kedua pun seperti itu, yang panjangnya sebulan. Maka kita sholat ketika itu selama 1 bulan sholat. Hari ketiga pun seperti itu sama. Kita sholat seakan-akan kita sholat 7 pekan sholat. 7 hari sholat, 1 pekan sholat. Nah, maka ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqduru lahu qadrah. Dikadar, tidak cukup sholat 5 kali pada hari-hari tersebut, tapi dikadar. Dan dari sini, ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, dan ini juga kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya dari hadis ini para ulama beristimbat, para ulama mengambil istimbat terhadap negara-negara yang peradaan mataharinya tidak dalam kurun waktu 24 jam, yang terkadang tidak keluar matahari selama sepekan atau bahkan sebulan dan yang lebih daripada itu. Nah, ada di sebagian negara seperti itu. Maka kata para ulama, bukan berarti ketika matahari itu tidak nampak, walaupun selama berbulan-bulan ataupun selama berhari-hari misalnya, bukan berarti cukup sholat ketika matahari muncul, ketika mulai timbul fajar, sholat fajar. Ketika matahari berada di pertengahan, sholat duhur. Terus seperti itu, dengan perpatokan pada peredaran matahari. Maka pada kondisi ketika itu tidak kita patokan pada peredaran matahari sebagaimana pada umumnya, tapi kita berpatokan ketika itu pada, kata para ulama, negara sekitar, negara dekat-dekat situ yang memang peredarannya matahari itu dalam kurun waktu 24 jam. Yakni matahari mulai dari terbitnya sampai tenggelamnya itu dalam kurun waktu 24 jam. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama una. Begitu juga di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang Ad-Dajjal adalah hadis Tamim Ad-Dahri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, begitu pula Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan lafadznya lil Imam Muslim, di mana khulasahnya ketika itu Tamim Ad-Dari ketika masih menjadi kafir, belum masuk Islam, beliau berlayar di lautan. Dan satu ketika perahunya itu diombang-ambing dengan lautan. Selama satu bulan terus dipermainkan oleh ombak selama sebulan. Sampai pada akhirnya kapalnya bisa selamat di sebuah pantai atau di sebuah pulau. Maka ketika itu mereka mengelilingi pulau tersebut dan mendapati sebuah hewan atau sebuah makhluk yang disebut sebagai jasasah, yang saking banyak bulunya itu tidak diketahui bagian depan dan belakangnya itu mana, saking banyak bulunya, saking tidak diketahui bentuknya, hanya terbungkus dengan bulu. Maka ketika mereka mendapati hewan yang disebut jasasah tadi, hewan tadi menceritakan bahwasanya dirinya adalah jasasah dan mereka itu sedang dinanti-nanti oleh orang yang berada di sebuah kuil. Maka ketika mereka melihat ternyata ada hewan yang bisa berbicara, mereka ketakutan, khawatir bahwasanya itu ternyata setan. Itu setan. Namun mereka langsung datang ke sebuah tempat tadi atau sebuah kuil dan mendapati seorang yang sangat besar tubuhnya dalam keadaan tangannya itu diantai, diikat di bagian lehernya. Bertanya kepada orang-orang yang terdampar tadi, diantaranya Tamim Ad-Dari, beberapa hal. Kemudian pada bagian akhir hadis, orang tadi menyebutkan bahwasanya dirinya adalah Ad-Dajjal. Menyebutkan bahwasanya dirinya adalah Ad-Dajjal. Dan akhirnya orang tadi atau Tamim Ad-Dari keluar bersama teman-temannya kembali ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni wallahi ma jama'tukum li rahbatin wala rahbatin, walakin jama'tukum li anna taniman Ad-Dari kana rajulan nasraniyan fajahu fajaa fabai'a wa aslam wa haddathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhadithukum an masih dajjal." Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Tamim Ad-Dari, beliau masuk Islam, kemudian para sahabat mengumpul, dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, "Inni wallahi ma jama'tukum li rabbah." Demi Allah, aku tidaklah mengumpulkan kalian bukan karena rabbah ataupun rahbah. Namun aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian beliau datang berbaiat dan masuk Islam serta menceritakan kejadian yang dimana kejadian tersebut sama persis dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masihud Dajjal. Naam. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam menceritakan kejadian yang terjadi pada Tamim Ad-Dari. Nah, maka Al-Mu'min di sini menunjukkan bahwasanya dari hadis ini pula menunjukkan bahwasanya Dajjal maujud. Dajjal itu sudah ada di sebuah pulau, wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tahu tempat dan posisinya. Namun kita beriman berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwasanya Dajjal maujudunil an. Dajjal memang sudah ada sekarang. Dan adapun keluarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan keluarnya Dajjal min alamati sa'atil kubra. Dan keluarnya Dajjal adalah di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar. Nah. Maka dengan ini, alhamdulillah kita selesai dari pembahasan al-iman bi anna dajjal kharij. Beriman bahwasanya dajjal akan keluar. Dan ini diantara beberapa hadis yang kita bisa sampaikan. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Faqala al-musannif rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad rahimahullah, wa anna Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam yanzilu fawatuluhu bi babilut. Dan di antara prinsip-prinsip yang diimani oleh ahlu sunnati wal jamaah adalah beriman bahwasanya Isa ibn Maryam akan turun ke dunia dalam rangka untuk membunuh Dajjal di Bablut, di sebuah tempat di dekat Palestina. Nah, dan sebelum kita masuk di dalam pembahasan ini, disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala berkaitan dengan pembahasan Dajjal yang baru saja kita sampaikan pada syarah beliau terhadap usul sunnah, beliau mengatakan setelah Rasulullah SAW menceritakan dan menjelaskan kepada para sahabat, sampai-sampai para sahabat itu mengira bahwasanya Dajjal itu berada di sekitar mereka, karena Rasulullah SAW betul-betul secara terang, secara gamblang menjelaskan ciri-cirinya. Dan ini adalah perangainya para nabi. Tidak ada satu nabi pun melainkan mereka pasti memperingatkan dari fitnah Ad-Dajjal, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya fitnah Ad-Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Namun kata Rasulullah SAW setelah menjelaskan fitnah Ad-Dajjal, kata Rasulullah SAW, "Ghar Dajjali akhwafuni alaikum." Nah, bukan Dajjal yang paling aku khawatirkan. Ada yang lebih beliau khawatirkan menimpa kepada umatnya dari fitnah Ad-Dajjal. Kenapa kata Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala, "Li'anna Dajjal maktubun 'ala jabhatihi kafir." Kenapa? Ada fitnah yang lebih besar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatirkan menimpa kepada umatnya. Karena Dajjal itu sangat terang alamat dan ciri-cirinya tertulis di dalam keningnya, di antara kedua matanya kafir, huruf kafir yang itu bisa dibaca oleh setiap mukmin. Setiap mukmin bisa melihat walaupun mukmin tadi tidak bisa baca dan tulis. Bisa mengenali bahasanya itu bukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dia klaim, yang Dajjal klaim. Namun dia tahu dengan tanda yang sangat jelas di kedua matanya dia adalah seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkannya li fitnatin nas, dalam rangka memfitnah manusia. Kata beliau hafizahullah taala, yaqrahu almu'min alladhi yaktubu walladhi la yaktub. Di mana tulisan tadi, tulisan kafir pada kedua atau di antara kedua mata Dajjal itu bisa dibaca oleh seorang mukmin yang bisa baca tulis ataupun tidak bisa baca tulis. Ayat wadhihah bi annahu kafir. Sebuah tanda, sebuah ayat yang sangat jelas bahwasanya dia adalah kafir, bukan sebagaimana yang diklaim oleh Dajjal, mengaku rajulun saleh ataupun nabi ataupun bahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah rajulun kafir. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, bi khilafil ladzi yalbasu libasan islamiyan wa bismil islam. Bedanya dengan orang-orang yang berbaju Islam menggunakan nama Islam, wa yahmilu syi'aran islamiyan, dan mereka membawa syiar-syiar islami, fahada yadhuru akthar, maka orang-orang yang seperti ini bahayanya jauh lebih parah. Yani beliau Syekh Rabi hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya fitnahnya orang-orang yang di atas kebatilan, di atas kesesatan, di atas pemikiran kufur, bahkan yang di mana mereka seakan-akan berbaju Islam, berbaju dai, berbaju orang yang religius, tapi ternyata yang mereka sampaikan adalah kesesatan, yang mereka sampaikan adalah penyimpangan, yang mereka sampaikan bahkan adalah kesyirikan dan kekufuran. Makanya seperti ini, orang-orang yang seperti ini, kata beliau, hafizallahu ta'ala, hadza yaburu athar. Maka orang-orang seperti ini jauh lebih memudaratkan, membahayakan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tidak kelihatan, seakan-akan seperti di dalam barisan kaum muslimin, membela kaum muslimin, memperjuangkan Islam wal muslimin, tapi ternyata merusak Islam dari dalam, menghancurkan Islam dari dasarnya tanpa diketahui oleh kaum muslimin sendiri, kecuali orang-orang yang diberikan rusukh fil ilm, kecuali orang-orang yang memang diberikan kekokohan di dalam ilmu agama. Nah, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kepada umatku adalah al-a'immatal mudhillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, para tokoh-tokoh yang bisa menyesatkan. Dan al-a'immah al-mudhillin di sini bisa bermakna dua, yakni waliul amr yang memang bisa memberikan paksaan, memberi kekuatan untuk menjadikan orang-orang yang di bawahnya menjadi tersesat, menjadi menyimpang, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan. Atau yang kedua adalah du'atul balan, dai-dai kesesatan, ulama usyu, ulama-ulama jelek, orang-orang yang seakan-akan berbaju sebagai seorang alim, seorang yang berilmu, tapi pada hakikatnya yang disampaikan adalah kebatilan, yang disampaikan adalah kesesatan. Nah, dan mereka, orang-orang yang seperti ini, du'atu bolan, memiliki banyak pengikut. Orang-orang, pengikut-pengikutnya menjadi sesat, wa'atsabuna annahum muhtadun, dalam keadaan mereka menganggap bahwasanya mereka itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sedang disesatkan. Naam. Naam. Maka kata Syekh Rabi, hafizallahu taala, haulai al-mulabbisun wal kadzdzabun hum katsirun hadzarana minhum Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan mereka-mereka ini, orang-orang yang berbaju dengan baju Islam ataupun berbaju dengan baju sunnah, mengklaim bahwasanya diri mereka ahlu sunnah salafi, tapi menyebarkan pemikiran-pemikiran menyimpang di tengah-tengah salafiyin. Nah, maka yang seperti ini bahaya. Kadzabun, orang-orang yang pendusta, melakukan kedustaan demi kedustaan, entah itu untuk pembelaan terhadap dirinya ataupun tendensi-tendensi yang lain. Al-muhim dia menyesatkan banyak umat. Maka orang seperti ini hum kathirun, mereka sangat banyak. Hadzarana minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang seperti ini. Nah. Baik, kita kembali ke pembahasan berikutnya. Faqala al-musannifu rahimahullah menjelaskan prinsip-prinsip sunnah yang berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtulu fayaqtuluhu bi babi Lud. Dan beriman bahwasanya Isa bin Maryam akan turun dalam rangka untuk membunuh Al-Masihud Dajjal di bab Lud, sebuah tempat di daerah Palestina. Maka setelah Al-Masihud Dajjal menebarkan fitnahnya, menebarkan syubhat-syubhatnya, menyesatkan banyak orang selama dalam kurun waktu 40 hari tadi, maka setelah itu akan muncul tanda kiamat yang ketiga, yaitu turunnya Isa. Dan bahwasanya nuzul Isa di qatli Dajjal, turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, ini adalah tanda kiamat besar yang ketiga. Yang pertama adalah Al-Imamu Mahdi. Yang kedua adalah Al-Masihud Dajjal. Yang ketiga adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Turunnya Al-Masih Ibnu Maryam. Di mana disebutkan di dalam Al-Ahadis bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam akan turun di Menara Putih di daerah Damaskus. Turun dari langit dalam kondisi, dalam keadaan beliau berpegangan kepada dua sayap malaikat. Wadi'an kafaihi ala janahil malakain. Beliau ketika turun sedang berpegangan kepada dua sayap dari dua malaikat. Dan turunnya ketika itu dalam waktu sholat fajar, ketika kaum muslimin bersama Al-Imamu Mahdi ketika itu sedang melaksanakan sholat fajar, sholat subuh. Dan sudah dikomati. Maka ketika kaum muslimin melihat ternyata Al-Masih Ibnu Maryam turun, maka tentunya kaum muslimin memajukan beliau untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam, karena beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Tentunya lebih diutamakan daripada yang lainnya. Maka beliau alaihi salatu wasalam enggan. Beliau tidak mau dan tetap memilih untuk Al-Imamu Mahdi mengimani. Dan beliau imam kaum muslimin, yaitu Al-Imamu Mahdi. Isa bin Maryam salat di belakangnya Al-Imamu Mahdi bersama kaum muslimin. Nah, di mana beliau alaihi salatu wasalam akan turun dalam rangka berhukum dengan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak membawa syariat beliau lagi, namun berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzil ibnu Maryam hakaman adla. Ibnu Maryam akan turun sebagai seorang hakim, seorang yang menerapkan hukum syariat Nabi Muhammad. Adil dan seorang yang adil di dalam menerapkan syariatnya Nabi Muhammad. Dan dari sini kita bisa petik faedah, ikhwati fillah habibani wa habibakumullah, batilnya, syubhatnya orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah dan bersyariat dengan syariatnya Nabiullah Isa. Begitu pula syubhatnya orang-orang Yahudi pun seperti itu. Kami beriman kepada Allah, namun kami bersyariat dengan syariatnya Musa. Seakan-akan seorang itu boleh memilih syariat dan keyakinannya masing-masing. Boleh memilih syariatnya Nabi Muhammad, ataupun boleh memilih syariatnya Nabiullah Isa, ataupun boleh memilih syariatnya Nabiullah Musa. Padahal setelah pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh syariat yang terdahulu mansukhah, terhapus, tidak terpakai, tidak diterapkan, dan seluruhnya diwajibkan untuk bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, siapapun itu, bahkan orang-orang yang memiliki kedudukan nabi ataupun rasul, wajib untuk beriman dan tunduk kepada syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alladhi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad di tangannya, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tidak ada satu orang pun yang mendengar tentang pengutusanku dari kalangan umat ini, baik dia adalah seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani atau siapapun itu. Walam yu'min billadhi ji'tu bihi, kemudian dia tidak mau beriman, tidak mau tunduk denganku, tunduk dengan syariatku, beriman dengan syariat beliau alaihi salatu wasalam. Maka kata beliau, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penghuni neraka. Maka dengan sabda ini alaihi salatu wasalam, seluruh umat diwajibkan untuk beriman dan bersyariat dengan syariat beliau. Nah, tidak ada istilah memilih keyakinannya masing-masing, bebas untuk memilih keyakinan masing-masing. Semua wajib untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Ketika mereka memilih syariat yang lain, maka mereka mendapatkan konsekuensinya sebagaimana kata Rasul, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka adalah penghuni neraka. Nah, begitu pula orang-orang Nasrani yang mereka mengaku bahasanya beriman kepada Nabiullah Isa, beramal dengan syariatnya Nabiullah Isa. Isa sendiri sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, ketika turun liqatil dajjal, beliau tidak membawa dan merahkan syariatnya sendiri, tapi beliau alaihi salatu wassalam wajib untuk bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-81, di mana seluruh para nabi telah diambil perjanjiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh para nabi, mereka sudah diambil perjanjiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika datang Nabi Muhammad dalam kondisi dia sudah dia masih hidup. Dalam kondisi dia masih hidup, nabi tadi, maka wajib untuk dirinya beriman kepada Nabi Muhammad dan membela serta menolong Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala ashhadu aw qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian kepada para nabi, di mana ketika aku telah memberikan kepada kalian kitab, begitu pula hikmah, mewahyukan kepada kalian, dan kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian, yang bersama kalian untuk kalian beriman kepadanya dan menolongnya. Ini syahidnya. Seluruh para nabi ketika mendapatkan wahyu, mereka diambil dulu perjanjian untuk ketika datang seorang rasul, dan rasul yang dimaksud di sini kata al-mufassirun adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ketika datang Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yang dimana ajaran beliau membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya, menguatkan ajaran-ajaran sebelumnya, maka mereka para nabi-nabi tersebut harus beriman kepada Nabi Muhammad, beramal dengan syariatnya Nabi Muhammad, dan menolong beliau. Ini adalah sebuah perjanjian. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala aqarartum, apakah kalian mengikrarkan, wa akhadtum ala dhalikum isri, dan mengambil perjanjianku itu, qalu aqrarna, maka para nabi menjawab, aqrarna, kami berikrar. Maka mereka sudah berikrar bahwasanya ketika datang Nabi Muhammad dalam kondisi mereka masih hidup, belum meninggal, maka mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad, bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad, dan menolong Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka kata Allah, fashhadu, maka persaksikanlah, dan aku bersama kalian sebagai orang-orang yang bersaksi, sebagai pihak yang bersaksi. Begitu pula hal ini dikuatkan di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Begitu pula Abu Ya'la wal Baihaqi di dalam As-Sunan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa li nafsi biyadi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kalau seandainya Musa itu masih hidup sampai sekarang, maka tidak ada pilihan lain bagi beliau kecuali harus beritiba kepadaku, yakni mengikut syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka dari sini kita bisa petik faedah pula, ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, mereka para nabi dan para rasul saja yang kedudukannya lebih tinggi daripada wali menjadi seorang nabi, bahkan seorang rasul, ketika mereka masih hidup saja mereka tidak boleh menerapkan syariat mereka setelah pengutusan Nabi Muhammad, karena syariatnya Nabi Muhammad menghapus seluruh syariat yang terdahulu, tidak memberlakukan syariat-syariat yang terdahulu. Syariat yang berlaku cuma syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Naam. Dan seluruh para nabi wajib untuk beriman dan mengikuti syariat beliau. Maka dari sini kita bisa mengatakan, kita bisa membantah sesatnya orang-orang mengatakan bahwasanya agama itu terbagi menjadi dua, syariat dan hakikat. Syariat ini untuk orang-orang awam yang masih terikat dengan syariat, masih dihalalkan sesuatu namun diharamkan hal yang lain, masih diwajibkan untuk melakukan ini dan diharamkan untuk melakukan itu. Adapun orang-orang yang lebih daripada itu sudah sampai pada derajat hakikat, maka terlepas dari beban-beban itu semua, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nah, tidak ada yang haram bagi dirinya, semuanya halal. Karena dia sudah sampai pada keyakinan yang mereka klaim, mereka anggap di kalangan mereka sendiri. Maka tantangannya jelas, bahwasanya jangankan kalian para nabi dan para rasul saja tidak boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, apalagi kalian. Maka jelas ucapan kalian itu batil, sesat, menyimpang, bahkan kufur. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas, kita kaji. Adapun pembahasan lanjutan berkaitan dengan nuzul Isa, kita akan kaji, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.